pelet, tresno saya kelet. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa ada mantranya cinta. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa pelet, tresno saya I'm not.